di sudut kota Italia. Aduh, bos lagi bad mood nih. Hey, you! Siap, bos. Ada berita yang enak didengar. Bos, ada peluang bisnis enak. Hidup kita bakal enak, bos. Saya bilang yang enak. Kalau bos mau yang enak, saya kasih yang enak. Pelayan, bawakan top cappuccino sekarang. Aroma apa ini? Silahkan, bos. Delicioso, crunchy cokomalnya. Gimana, bos? Enak! Kopi apa? Top cappuccino. Baru Top Cappuccino dari biji kopi spesial dengan milky foam yang lebih tebal dan taburan crunchy chocomalt. Aromanya, so good, taste so delicioso. Kalian semua, cobain Top Cappuccino. Enak! Top Cappuccino, the Italian taste of cappuccino dari Wingsfoot.